الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعث يه زكي بريبت يه Lagi yang belum baca ada ke mana? Baik, Zaki. Zom'ana ma'a. Kalau tu komen hu, akhir tekan terus. Wa amaluhu. Fa inna kufrahu wa ma'asiyatu biman oh. Wa amalahu. Anna nafakhat na'am mura'in mura'ina bihajarin amlasa. Amlas, aflas. Amlas, af'al. Li'anna qalbal murai. Jangan marai lagi. Murai. Tasdur lam lam apa la lam tu'assir hayatan maf'ul tu'assir terus wahadal amsal idha tubbiqat mumassalatiha bukan mumassil, mumassalat kalau mumassil isim fa'ilnya terus marat ay cukup hasbuk barakallahu fik ya lihat waqad masallallahu amal al-kafir bisarabin bisarabil alladhi yahsabuhu adh-dhamanu ma ya dan Allah telah memberikan perumpamaan amal orang-orang kafir dengan sarab fata morgana. Yahsabuhu adh-dham'an. Adh-dham'an ini rupanya apa? Oh, fa'il ya, bukan dom'ana. Isim fa'il ya, dom'anu, kapan? Ya sabuhu al-dom'anu ma'an. Yang disangka orang yang haus, itu air. Ya sabuhu dom'anu ma'an. Ini ada di Al-Quran ya. Fayatihi, akhirnya dia datang ke tempat yang disangka air tadi. Orang yang haus ini. Ya, udah datang jauh capek. Ternyata enggak dapat apa-apa. Wa qad istadda bihi adh-dham'an. Ya. Akhirnya semakin parah. Wa qad istadda bihi adh-dham'an. Semakin parah kehausan dia. Karena dia udah kehausan, mesti berjalan ke sono yang dia sangka itu air. Enggak dapat apa-apa. Wa anhakahu ala ya'u. Ya. Al-i'ya, afwan. Wa ankahahu al-i'ya. Ya. I'ya apa ri'ya? Keletihan ya. Ya. Akhirnya dia pun dilanda keletihan. Nah, i'ya kecapean ya. Taibar kalau pikir. Udah enggak haus, enggak dapat apa-apa. Ya. Fayajiduhu saraban, dia hanya mendapati fata morgana. Dia hanya mendapati fata morgana, enggak dapat apa-apa. Ya. Wamassalahu birramat. Ya. Ada yang belum diterjemahin enggak tadi? Belum. Ada semua sudah ya? Ya. Anhaka yunhiku apa artinya? Ya, melelahkan dia, memberatkan. Wa masalahu birramat, dan Allah juga memberikan perumpamaan dia dengan ramat abu, ya dengan abu. Alladhi uhriqa, yang dibakar. Alladhi uhriq. Fajaat hurriyah, akhirnya datang angin kepada abu tadi. Ya, datang angin. Akhirnya ya fadarathu falam tubqa minhu baqiyah. Ya. Diterpa angin sehingga diterbangkan oleh angin sehingga enggak tersisa sedikit pun. Enggak didapati sedikit pun, sudah hilang blas. Ya. Wa hadha munasibun li hadhihi. Ini sesuai dengan kondisi mereka ini, orang-orang kafir. Ya. Perbuatan mereka akan batil, terhapus semua. Wabutlanu amalih, wabutlani amalihi, sesuai dengan kondisi kebatilan amal mereka. Fa inna kufrahu wa ma'asiyatahu bimanzilatin nar al-muhriqah. Kekafiran dan kemaksiatan mereka itu seperti kedudukan api yang membakar. Wa amalahu bimanzilatin ramat was-sarab alladzi la haqiqata lah. Sedangkan amal mereka, ya, amal mereka tadi itu seperti kedudukan debu fata morgana yang tiada hakikatnya. Wa huwa kana ya'taqiduhu nafi'an lah, dan dia menyangka itu akan bermanfaat buat dia, abu tadi. Ya, bermanfaat buat dia. Dia meyakini demikian. Fa idza wasalahu wa lam yajidu syai'an, ya, taqatta'at nafsuhu hasaratin. Ya. Nah, apabila itu sudah melewati dia sampai ke dia, ternyata dia enggak dapat apa-apa. Dia sudah datang. Ya. Ya. Akhirnya terputuslah jiwa dia, harapan dia. Ya, dalam keadaan merugi. Wa wajadallaha indahu. Ya. Fawaffahu hisabah. Fawaffahu hisabuhu. Ini dari wazan apa nih? Waffa. Maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di ya. Ya. Dan Allah akan hisab Allah akan dikenakan kepadanya. Allah akan menaikkan hisabnya. Ya. Hisabahu apa? Hisabahu ya. Hisabahu. Ini dari wazan awafa apa? Bukan menunaikan, maka dia akan mencukupkan hisabnya. Artinya lalu Allah awafahu hisabah. Allah akan mencukupkan dia dengan hisabnya aja. Artinya, ah udah selesai kamu, cukup kamu hisab kamu aja. Kama masala nafaqatil mukhlis, sebagaimana permisalan ya, nafkah-nafkah yang diinfakkan oleh orang-orang yang ikhlas, mukhlisin bidzalika ya, bidzalikal bustan az-zaki az-zahi ya, ini seperti ya kebun ya yang subur yang bersih. Ya, sedangkan ya permisalan nafakat apa yang dihartakan yang elok tadi ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan nafkah sedekah orang-orang yang murain, orang-orang yang riya, bihajarin amlasa alaihi syai'un min turabin, itu seperti sebuah batu yang amlas yang sangat licin yang di atasnya terdapat turab debu, fa asabahu matarun syadidun. Kemudian, ya, batu tadi itu terkena hujan lebat. Ya, hujan lebat tarakahu saldan la syai'a fihi. Ya, sehingga debu-debu tadi, yang debu turab di atas batu licin tadi, ya, yaudah, hilang, ya, tersapu bersih, ya, enggak ada lagi sedikit pun. Li'anna qalbal mura'i la imana fihi. Karena orang yang ria itu enggak ada keimanan sedikit pun. Wal ikhlasa, tidak punya keikhlasan. Bal huwa qasin kal hajar, bahkan ya, ya qalbu dia itu keras bagaikan batu. Ya, membatu. Fanafaqathu fanafaqathu haitsu lam tasdur an imanin. Maka ya. Atau fanafaqathu, fanafaqathu. Maka infak dia yang diinfakkan, yang disedekahkan itu di mana tidak berasal dari iman, bal riya'in wa sum'atin, namun berasal dari riya dan sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, lam tu'assir fi qalbihi hayatan, maka tidak memberikan efek pada kalbunya kehidupan kalbu, wala zakatan pensucian, kada al matar kahadal matari ya, seperti hujan ini alladzi lam yu'assir fi hadal hajari al amlasi syai'an, seperti hujan yang tidak memberikan dampak efek kepada batu yang licin, tidak memberikan efek sedikit pun. Ya, barakallahu fikum. Di atasnya ada tanah, hujan turun enggak numbuh. Ya, enggak numbuh. Tapi kalau tanah yang di sini hujan turun, tumbuh rumput, tumbuh pepohonan. Ah, begitu. Ya. Wa hadhihi al-amsal, dan seluruh permisalan ini ya tubiqat ala mumassalatiha ya, itu ya semua permisalan tadi ya tubiqat ala mumassalatiha ya, mumassalatiha ya, itu diterapkan, diimplementasikan pada yang diberikan permisalan ya, bagi mereka itu ya, waddahatha wa bayyanatha ya, yang ia menjelaskannya, menerangkannya, wa bayyanat maratibaha, dan menjelaskan kedudukan-kedudukannya, apabila khair permisalan ini semua menjelaskan apakah jadi kebaikan, wasyar, warkamal, wanuksan, kebaikan, keburukan, kesempurnaan atau kekurangan. Nah, kemudian ihsan, baca ihsan. Abaku mati, bukan zulumah, fi zulmah. Sallallahu halal munafikin. Kemudian Allah memberikan perumpamaan orang-orang munafik. Keadaan orang-orang munafik bihali man huwa fi dzulmatin. Seperti keadaan orang yang berada dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Fastawqada naran min ghairihi. Ya. Dan dia meminta dinyalakan api. Ya, dia minta kepada orang lain untuk dinyalakan api. Tsumma lamma adha'at ma haulahu. Ya, kemudian setelah cahaya ada adha'at sudah terang di sekitar dia. Wa tabayyana lahu at-tariqu, sudah jelas jalan bagi dia terang benderang. Dhahaba nuruhum, hilang lagi cahaya mereka. Ya, hilang lagi. Ya, padam lagi. Wa intafa'a dhu'uhum, cahayanya padam lagi, hilang lagi. Fabaqu fi dzulmatin 'azimatin a'dzamu min adz-dzulmah. Ya, atau a'dzama min adz-dzulmah. Allati kanu 'alaiha awwalan. Maka mereka ya tetap berada dalam kegelapan yang besar, yang lebih dahsyat kegelapannya daripada yang kegelapan pertama yang mereka awali, yang mereka alami. Wahakadzal munafiqu, demikianlah munafik. Ya. Demikianlah kondisi munafik. Ya, istanara binuril iman. Ya. Yang dia menyinari dirinya dengan cahaya iman. Dia menyinari. Falamma tabayyana lahul huda, ghalat alaihi asyqwa. Ghalat alaihi asyqwa. Ya. Nah, kemudian ketika ia sudah di apa namanya? Ya. Munafik tadi ketika petunjuk itu sudah jelas baginya, ya, namun ia dikuasai oleh kesesatan. Wastaulat alaihi al-hayrah, kebingungan menguasai diri dia. Fadhahaba anhu nuruhu, maka cahaya dia itu akhirnya hilang. Ya, cahaya dia tadi hilang. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ahwaj mahum alaih. Ya, yang ahwaj, yang apa maksudnya? Yang lebih parah, lebih dahsyat dari keadaan mereka sebelumnya. Ya. Wa baqiya fi dhulmatin mutahayyirah. Ya. Lalu dia tetap berada dalam kegelapan, dalam keadaan bingung. Fahum la yarji'un, dan mereka pun tidak bisa kembali. Ya. Summa, kemudian li'anna sunnatullahi fi ibadih, karena ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya, di antara sunnatullah, anna man bada lahul huda, bahwa barang siapa yang telah jelas baginya petunjuk, wa tadaw lahul haqqu, ya, kebenaran sudah nampak bagi dia, summa raja anhu, malah dia balik lagi, enggak mau. Annahu la yuwaffiquhu ba'da dhalik, atau annahu la yuwaffaq. Ya. Yuwaffiq, ya, bina lil ma'lum. Yuwaffaq la yuwaffaquhu ba'da dhalik, bahwa dia tidak akan diberikan hidayah. Atau boleh juga la yuwaffiquhu ba'da dhalik, Allah tidak akan memberikan dia hidayah setelah itu. Lil hidayah. Karena ra'al haqqo fatarakah, karena dia sudah melihat kebenaran tapi dia tinggalkan. Wa arafa dhalala fattaba'ah, dia sudah mengetahui kesesatan malah dia ikuti. Wa hadzal masalu yantabiqu 'alal munafiq, inilah ya permisalan yang berlaku bagi munafik. Allazi tabassaru wa arafu, ya, yang mereka sudah melihat dengan jelas, mengetahui. Tsumma ghalabat 'alaihimul aghradu, namun al-aghrad, berbagai tujuan, ad-dharah, tujuan-tujuan yang memudaratkan itu menguasai mereka. Fataraku al-iman. Ya, maka mereka pun meninggalkan iman. Ini banyak nih ayatnya ya. Dhahaballahu binurihim. Ya, Allah menghilangkan cahaya mereka. Ya. Terus, pikirin. Al-aghrad ad-dara bukan tujuan yang berbahaya, tujuan-tujuan yang merugikan. Ya. Terus, kaji fikri. Sama. Wasadatihim, sa'ada, jamak mu'annats salim. Tamurru. Falahau biha. Yabasan. wa taraka bihi al-birra wal al-birru wal fajr. Terus bukan bir ya, bar ya, al-barru wal fajr, bar orang yang berbuat baik. Walakin sukirat sukirush syahawat, wada'ufa adai al-imani. Nah, baik, al-ajil, al-ajil bisa dibedain ya. Al-ajil berarti apa? Dunia. Al-ajil akhirat. Wa masallallahu al-hayat ad-dunya. Al-misal tsani, misal yang kedua, yaitu firman Allah, aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulubatun wa 'aqabun wa barqan. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, minas samaa', dari langit, disertai gelap gulita, ar-ra'du, ya, apa namanya, petir ya, guruh ya, wa barq, sama ya, kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas-sawa'iqi hadaral maut. Mereka itu asabi'ahum, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, ini apa namanya, menyunggap telinga mereka dengan jari-jari jemari mereka ya, minas-sawa'iq, dari petir tadi, dari karena suara petir tadi. Kenapa demikian? Hadaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, Allah lah yang meliputi orang-orang kafir. Yang tabiku, maka ini sangat relevan diterapkan kepada siapa? Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada siapa ini? Alal munafikin, ad-dhalin yang sesat, al-mutahayyirin yang bingung, alladzina yasma'una al-Qur'an wa lam ya'riful murada bih. Yang mereka mendengar Al-Quran, namun mereka tidak mengerti maksudnya. Waduh, kita juga dong itu, jangan-jangan bahaya ini. Wa'aradu anhu, dan mereka berpaling dari Al-Quran. Nah, nih, jangan sampai yang kedua. Munafik, gak tahu makna Al-Quran, tapi ya mereka berpaling. Kalau kita jangan, tetap belajar. Wa karihu sama'ahu, mereka gak suka dengar Al-Quran. Kita jangan seperti itu. Ittiba'an ru'usihim wa sadatihim. Ya, karena mengikuti para pemimpin mereka dan sadah mereka, tokoh-tokoh mereka. Wa masallallahu al-hayata ad-dunya wa zahrataha. Maka Allah mengumpamakan dunia, kehidupan dunia ya, serta zahrahnya, keindahannya ya, wal iktirara biha, dan ketertipuan, bagaimana iktirar, ketertarikan manusia kepadanya, disumpahkan dengan apa? Bihalat isyaratir rabi'ir. Ya, diserupakan oleh Allah ya, dengan keindahan di musim rabi'ir. Ya, musim apa itu rabi'ir? Musim semi, artinya bunga-bunga berguguran. Tu'jibun nazirin, membuat kagum orang-orang yang memandang. Wa taghurrul jahilin, tapi menipu orang-orang bodoh. Ya, menipu orang-orang bodoh. Disangka bunganya kekal, padahal udah jatuh bunganya. Bentar lagi busuk. Kan begitu, bunga pada jatuh, disangka kekal. Oh, indahnya. Malah itu jatuh. Ya. Yadunnuna baqa'aha, mereka sangka bunganya ini akan kekal. Wala yu'minuna zawalaha. Ya. Dan mereka pun tidak mengharapkan hilangnya bunga tersebut. Ya. Tapi walahau, mereka pun lalai biha. Ya. Mereka pun lalai akan hal ini. Amma khuliqulah. Ya. Mereka lalai dari hal ini. Ya, tentang bagaimana tujuan mereka diciptakan. Ya, fa asbahat anhum zailatun. Maka ya, zailat, maka apa namanya? Bunga-bunga ini pun akan hilang dari mereka. Wa adhu adha yudhi, teman kanannya semua. Ini jangan diterjemahkan di waktu menjadi duha. Dan jadilah dengan kenikmatannya, ya, dengan segala kenikmatannya, adanya, tanggung dia. Ya. Mufarikhina fi asra'i waqti kahada rabi'. Ya. Ya. Nikmat-nikmat yang beragam, ya, dalam waktu yang cepat. Cepat banget. Nah, demikianlah seperti musim semi. Idza asbaha ba'dal ikhtidar asyima. Ya. Seperti musim semi ini. Ya. Setelah dia hijau, ya. Wah, ini kesannya wah hijau sekali ini. Ya. Ternyata berubah menjadi hasyim. Ya, apa makna hasyim? Fa asbaha hasyiman, ya, tadruhuhu riyah. Ya, itu ada tuh di Al-Qur'an itu. Surah Al-Kahfi kalau enggak salah. Ya. Surah Al-Kahfi, fa asbahu hasyiman. Kering, akhirnya dia jadi kering. Ya. Dia jadi kering. Wa ba'dal hayati yabasan ramim. Ya. Dan akhirnya setelah dihidup ini kan disangka itu kayak perumpamaan bunga yang apa namanya? Yang di musim semi gugur. Akhirnya setelah hidup dia jadi yabas. Ya. Setelah dia hidup akhirnya jadi berbunga masam. Romiman, ya, dan romim hancur, yabas akhirnya jadi kering dan hancur. Wahad, ya, bukan bermuka masam si bunganya, ya, akhirnya bunganya jadi apa? Jadi layu, ya, dan hancur. Wahad al wasfu qad syahadahu al khalqu. Inilah permisalan, ya, yang telah dilihat sendiri oleh makhluk. Wa tarafa bihi al baru wal fajiru. Dilihat, diakui oleh orang yang baik yang buruk, diakui orang-orang yang baik dan fajir yang jahat. Ya, lakin sukira asyahwat, namun syahwatnya sudah mabok. Ya, wa dha'ufa da'il iman, dan ya, faktor pendorong iman sudah lemah. Ya, sudah lemah. Faktor pendorong iman itu sudah enggak ada lagi. Ya. Akhirnya iqtada isarul ajli, akhirnya ya, dia pun lebih menghendaki untuk memprioritaskan, ya, al-ajil kehidupan dunia al-ajil daripada kehidupan akhirat. Masya Allah. Ya, barakallahu. Ngerti gak sini? Hah, paham gak? طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك